bahkan perlakuan yang baik. Doakan dengan hidayah. Boleh jadi perlakuan baik itu akan menyentuh dirinya untuk kembali mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu sangat luar biasa. Baik teman-teman, kita lanjutkan bahasan kita. Bagi yang baru bergabung, saya mohon izin untuk memberikan saran. Anda bisa melihat tayangan yang sebelumnya supaya nanti kajian kita memiliki ketersambungan dalam pembahasan yang kita kaji. Ya, saat ini pembahasan kita masuk kepada bab salat. Ya, saya ulang. Pembahasan kita masuk dalam bab salat. Saya akan menulis di sini, saya cek sebentar. Maaf, itu akhwat belakang kelihatan ini? Kelihatan? Luar biasa ya. Belum saya tulis sudah kelihatan. Ya. Tahu, Bang. Saya paham. Ya. Cuma di musyawarah, belum ditulis sudah kelihatan. Luar biasa. Salat. Baik. Kajian kita tafsir, tapi setiap kita berhenti di satu ayat, kemudian ayat itu memberikan bimbingan tentang ibadah atau hal-hal praktikal kehidupan, misal di muamalah, maka kita akan turunkan ayat itu dengan deskripsi yang detail dan jelas bagaimana kemudian ibadah itu diamalkan. Nah, pertemuan lalu kita sampai di ayat yang kelima Al-Fatihah dan di situ berbicara tentang ibadah. Minta kita sholat itu bukan ingin membebani kita mengerjakan rumusan fikih saja, ya, dari mulai takbir sampai salam. Tujuan utamanya bukan itu. Anda tidak sujud pun, saya sering katakan, semuka bumi tidak sujud sholat kepada Allah, tidak akan menurunkan status Allah sebagai Tuhan. Tetap dia Tuhan, Rabbul Alamin. Tapi ternyata ketika kita diminta sholat, ada satu keterangan indah dalam Al-Quran, ternyata kita itu ditunggu untuk memohon segala persoalan yang kita alami supaya Allah berikan solusinya saat itu. Karena itulah ketika kita katakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya Allah, sekarang kami ibadah, kami mohon pertolongan dari-Mu, minta solusi. Kata Allah, saya katakan di hadis qudsi yang pertemuan lalu, kamu punya masalah apa? Kalau salatmu benar sampai sekarang, maka aku akan kabulkan apapun yang kamu inginkan. Karena itu, ajakan salat dalam Al-Qur'an pertama kali ketika disebutkan itu disandingkan dengan pemberian solusi. Buka Quran surah kedua Al-Baqarah ayat ke-45. Ya, Quran surah kedua ayat ke-45. Paling kanan agak sedikit ke bawah. Allah sampaikan wasta'inu bis-sabri was-shalah. Perhatikan kalimatnya. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 45. Wasta'inu, kalau Anda lihat di tekstual terjemahan di situ disebutkan dan minta tolonglah. Tapi kalau kita terjemahkan dengan dasar kaidah gramatikal bahasa Arab, ya, maka kita akan temukan pengertian yang sangat indah. Wasta'inu, dan jika engkau punya persoalan dalam kehidupan, punya masalah apapun, dan ingat, tidak ada satupun makhluk bernama manusia yang tidak punya persoalan. Kaidah mengatakan setiap orang hidup pasti punya masalah. Bahkan Allah sudah menegaskan, buka Quran surah kedua ayat 155, paling kiri sebelah atas di Musa, Quran surah kedua ayat 155. Jadi kalau ada orang hidup tidak punya masalah, maka itu tidak wajar kehidupannya. Walanabluwannakum bisyai. Hei, dan setiap kalian yang hidup, aku pasti akan uji dengan beragam ujian kehidupan, persoalan. Dan indahnya kata Allah, masalah itu, persoalan itu aku turunkan, bukan ingin membuat hidup kalian penuh dengan masalah, bukan. Tapi untuk meningkatkan kualitas kehidupan Anda. Sebab kalau tidak diuji, kita tidak tahu bagaimana hidup kita meningkat. Kualitas hidup bertambah. Bukankah anak SD bisa lulus SMP masuk kalau dia diuji? Bukankah anak SMP ketahuan meningkat ilmunya masuk SMA kalau dia lulus ujian? Maka demikian dengan manusia, Allah akan turunkan ujian-ujian. Ada yang sedang khawatir, khauf, walju', lapar. Wa naqsi minal amwal, harta berkurang. Ya, wal anfus, ada yang sakit, sebagian wafat. Wa thamarat, ada yang karyanya, pekerjaannya atau jerih payahnya diambil oleh orang. Padahal dia yang berusaha, orang lain yang kemudian merampas hasil karyanya. Ada. Wa thamarat, di situ diartikan buah-buahan. Buah-buahan itu bahasa kiasan. Artinya bukan buah-buahan, itu bahasa kiasan. Kalau yang diuji cuma tukang buah, kasihan. Ya, tukang sayur enggak, ya, tukang boneka enggak. Baik, yang dimaksud di situ, ada orang nanam benih, tumbuh, begitu tumbuh kan yang diinginkan buahnya. Dia sudah merawat, tapi ketika jadi buah dibawa oleh orang lain. Paham ya? I think disebut wathamarat. Jadi, hidup itu pasti bersanding dengan ujian, dengan persoalan. Orang hidup pasti punya masalah. Tidak ada orang hidup yang tidak punya masalah. Persamaannya begini. Hidup sama dengan mendapati masalah, ujian. Jadi kalau orang tidak ingin punya masalah, sama dengan tidak ingin hidup. Saya tanya pada Anda, siapa yang tidak ingin punya masalah? Boleh angkat tangan? Baik ya? Paham ya? Nah sekarang, kalau Allah hanya turunkan masalah saja tanpa solusi, Allah tidak adil. Sedangkan sifat Allah itu penuh dengan keadilan. Maka yang paling indah adalah diundang kita 5 kali dalam sehari. Ditunggu untuk diberikan solusi. Kamu punya masalah apa sekarang? Ayo minta kepada saya solusinya. Kamu sedang kenapa? Kamu ingin bahagia? Ayo saya berikan kebahagiaan. Kamu ingin sukses? Saya berikan kesuksesan. Kamu ingin solusi? Saya berikan itu. Kumpulan makna sukses, bahagia, happiness, tenang, nyaman, itu kalau digabungkan jadi satu, cukup dengan satu kata dalam bahasa Arab. Namanya falah. Falahun. Falah. Saya tanya pada Anda, ketika kita mendengar suara azan memanggil sholat, lu muazin mengatakan, hayya ala sholat, ayo sholat. Lalu Anda tanyakan, kenapa saya mesti sholat? Perhatikan jawabannya setelah kalimat, hayya ala sholat, apa jawabannya? Hayya ala falah. Kata Allah, bukan saya ingin berikan beban dalam sholat, tapi saya ingin berikan kebahagiaan bagi Anda yang belum bahagia. Saya pemilik kebahagiaan. Anda yang belum sukses, saya pemilik kesuksesan. Tidaklah engkau tahu ketika Nabi Zakaria ingin punya keturunan dan ingin punya kebahagiaan di rumah tangga, ketika manusia mengatakan tidak mungkin punya keturunan, dia sholat, aku berikan. Tidaklah engkau tahu ketika Nabi Ismail meminta keluarganya sholat supaya satu keluarga dapat kebahagiaan, mereka sholat, aku berikan. Tidakkah engkau tahu ketika Isa alaihissalam galau ketika disoal banyak orang dan dia minta ketenangan, aku minta dia sholat, dia sholat. Tidakkah engkau tahu ketika Musa alaihissalam sedang mendapat kekhawatiran dan dia ingin kenyamanan, saya perintahkan sholat untuk mengingat saya, dia sholat. Dan itu diabadikan di Quran. Yang pertama Quran surah ketiga ayat 38 sampai 39. Kedua Quran surah 19 ayat 55. Ketiga Quran surah 19 ayat 31 sampai 33. Dan keempat Quran surah ke-20 ayat ke-14. Ada semua. Nah sekarang engkau umat Muhammad SAW sebelum sholat itu udah dikasih bocoran. Yuk sholat. Aku berikan kebahagiaan. Karena itu ketika kita mau sholat, perintah Al-Qurannya, perhatikan kalimatnya. Wasta'inu. Wasta'inu. Dan jika kalian punya persoalan dalam kehidupan, punya masalah apapun, yang paling sulit pun, yang orang katakan mustahil, orang katakan gak bisa, kata Allah, ayo datang, minta solusi kepadaku, minta tolong. Bisabri, pertama, terima dulu masalah itu dengan sabar. Jangan mengeluh, karena mengeluh tidak akan pernah menyelesaikan persoalan. Anda membuat status sampai tengah malam, tidak menjamin masalah selesai. Aku tidak mengira ternyata engkau seperti itu. Apa masalah selesai? Tidak, Ferguso. Sini. Tidak. Paham? Nah, jadi terima dengan sabar. Sabar itu bukan mengeluh. Sabar itu bukan diam. Menerima sesuatu dengan merenungkan pencarian solusi. Ya, ingat baik-baik. Dan rumus sabar diberikan oleh Quran. Supaya kita bisa merasakan itu. Lihat. Kenapa saya mesti sabar menerima? Kata Allah, Quran surah kedua ayat 286. La yukallifullahu nafsan illa. Lihat kaidah hidup yang pertama. Allah itu Tuhan Maha Adil. Di antara keadilannya, kata Allah, saya tidak akan pernah menitipkan ujian di luar batas kemampuan. Kalau Anda punya persoalan sekarang, dan itu pun persoalan yang paling besar yang Anda bawa, itu artinya hanya Anda yang mampu mengatasinya, yang lain tidak. Karena itu Allah tidak titipkan pada seorang ahli hidayat. Allah titipkan pada Anda. Karena Allah nilai, saya belum mampu itu. Anda mampu. Jadi kalau Allah percaya dengan Anda, kenapa Anda ragu dengan diri sendiri? Itu kaidah pertama. Ingat ya, kalau Anda sedang diuji oleh Allah dengan masalah seberat apapun, itu artinya hanya Anda yang dipercaya oleh Allah mampu menanganinya. Jelas ya? Dan tidak usah juga Anda mengupdate status. Memang cuma saya yang mampu. Ah, minimal, itu memberikan ketenangan. Dan dua, lihat baik-baik, kaidah kedua mengatakan kita hafal ayatnya. Ya Quran surah kedua ayat 185. Di penghujung ayatnya Allah katakan, yuridullahu bikumul yusra. Allah menginginkan segala kemudahan, bukan yang sulit. Makanya setiap ada persoalan, itu selalu disandingkan dengan solusi yang mudah. Innama al-usri. Setiap ada kesulitan yang paling sulit, selalu ada solusinya. Jadi kalau dikemas ke dalam bahasa kita, yang praktekkan orang Jepang sekarang. Yang teorinya kita yang punya. Jadi kalau Anda sedang punya masalah, sesulit apapun, kata Al-Quran, yakinkan pada jiwamu, pasti ada solusinya. Kalau dalam bahasa ringkas tuh begini, kalau sedang punya masalah, jangan mengeluh, pasti selesai. Insya Allah selesai. Nah itu seperti itu memberikan ketenangan pada jiwa. Jadi mengurangi beban. Kalau orang Jepang tuh dihadapkan pada persoalan, bahkan pekerjaan yang sulit, dia akan katakan, kamu bisa, kamu bisa, kamu bisa. Bahkan dalam permainan pun, dulu ada benteng Takeshi tuh. Yang menaklukkan Takeshi dengan benteng ada macam-macam. Begitu dia mau disupport kan dikatakan, kamu bisa, kamu bisa, kamu bisa. Itu yang punya teorinya kita. Dan prakteknya, itu yang harus diterapkan dalam kehidupan. Nah kemudian, apakah cukup dengan keyakinan seperti itu? Tidak. Kata Allah, kamu menghadap kepada saya berikan apa yang kamu minta. Anda punya masalah dunia, Anda datang kepada bos kalau Anda karyawan. Ke bos memberikan arahan, begini, begini, begini, selesai. Anda mengadu ke polisi ketika ada persoalan kriminalitas, Kamtibmas, diberikan solusi. Selesai. Tapi apakah semua persoalan itu bisa diselesaikan oleh manusia? Tidak. Anda datang kepada Allah, apa yang tidak bisa Allah selesaikan? Maka dari itu, rasionalitas pertama ketika Anda bertanya, kenapa saya mesti sholat? Jawabannya, karena Allah sayang dengan kita. Allah ingin jadikan hidup kita mudah dan tidak ingin menyulitkan kehidupan kita. Itu poinnya. Makanya sholat buat wajib. Kalau Allah tidak sayang, nggak akan dibuat wajib. Kenapa dibikin wajib? Karena memaksa kita supaya hidup mudah. Kita tuh pengen dibikin bahagia, dipaksa bahagia. Dan menurut saya, sangat tidak logis kalau ada orang diminta bahagia, nggak mau. Didorong sukses, nggak mau. Makanya ketika diminta sholat, Allah memaksa kita jadi wajib. Itu bukan ingin membebani kita, bukan. Tapi memaksa kita hadir kebahagiaan. Anda dari subuh ke zuhur punya masalah, tunaikan, minta, selesai. Zuhur ke asar, masalah, tunaikan, minta, selesai. Kata Allah, wassalah, tunaikan sholat kepadaku. Begitu Anda tunaikan sholat, alhamdulillah, saya berikan apa yang Anda kemudian mohonkan. Persoalannya, kenapa ada orang sholat, tapi tidak bisa meraih hal yang dijanjikan itu. Itu poinnya. Padahal zaman Nabi, orang sholat mendapatkan anugerah itu. Kenapa orang sekarang sholat tidak mendapatkan hal yang sama? Kaidah mengatakan, jika dua amalan dikerjakan, satu dapat hasil, satu tidak, maka bukan amalnya yang salah. Awas hati-hati, boleh jadi menunaikannya yang keliru. Jika peci Anda tidak sesuai dengan ukuran kepala, maka jangan potong kepalanya. Cari peci yang lain yang sesuai ukurannya. Nah. Baik, saya persingkat ya. Pertemuan yang lalu kita sudah paham bahwa saat orang sholat akan mendapatkan 5 karunia yang disebutkan di Quran. Karena itu kita diminta 5 kali sholat dalam sehari, karena dijanjikan 5 keistimewaan. Masih ingat? Satu, orang sholat baik, di Quran surah ke-29 ayat ke-45. Yang kedua, orang sholat pasti hatinya tenang. Ada ketenangan dalam jiwanya. Itu ada di Quran, diantaranya kita ambil surah ke-20 ayat ke-14, ditafsirkan juga dengan Quran surah ke-13 ayat ke-28. Yang ketiga, orang sholat kalau berdoa, itu pasti akan dikabulkan oleh Allah, sekalipun yang dimintakan itu mustahil bagi manusia. Kalau yang diminta itu jadi kebutuhannya. Itu ada di Quran surah ketiga ayat 38 sampai dengan 39. Kemudian yang selanjutnya Allah jamin orang sholat itu yang keempat hidupnya pasti akan mudah. Bahkan rizkinya itu mengalir tanpa dia duga. Itu ada di Quran surah ke-65 di akhir ayat kedua, di awal ayat ketiga ditafsirkan dengan Quran surah Al-Baqarah di ayat yang sama ayat 2 dan 3. Yang terakhir orang sholat akan dijamin hidupnya sukses dan bahagia. Itu ada di Quran surah ke-23 ayat 1 dan 2. Pertanyaan saya, dari 5 jaminan ini, berapa yang kita dapatkan sampai detik ini setelah ribuan kali ruku dan sujud? Apakah sholat membuat diri semakin tenang? Apakah sholat ke berdoa cepat kabulkan? Padahal dalam sholat semua bacaannya doa. Apakah setelah sholat kehidupan jadi lebih mudah? Atau persoalan semakin memuncak seakan tidak ada solusi? Maka dari itu, kita sepakati pertemuan hari ini akan kita bahas tentang cara sholat yang diajarkan oleh Nabi, seperti apa Nabi mengajarkan sehingga melahirkan pribadi seperti Uthman, Abdurrahman bin Auf, Abu Bakar, Umar, Ali bin Abi Thalib dengan segala profesi yang berbeda, tapi meraih kebahagiaan yang sejati. Itulah mukaddimah kita, dan ini bahasan yang kita bahas. Jadi kita baru mau mulai, yang tadi mukaddimah. Baik, alhamdulillah. Bismillah. Hari ini sedikit berjuang, datang sendiri, nulis sendiri, ngapus sendiri, luar biasa. Hanya di musyawarah. Salat. Baik. kita mulai. Yang kita pelajari ada tiga. Satu, kita akan pelajari tentang dalil atau bacaannya. Dua, kita akan pelajari tentang caranya. Tiga, kita akan pelajari tentang esensinya atau hikmahnya. Ini yang diisyaratkan dalam Al-Quran surah kedua ayat, kita ambil 129 paling kiri sebelah atas. Ya. Dalil terkait dengan bacaan, apa yang dibaca dalam sholat supaya bisa meraih apa yang dijanjikan tadi. Cara terkait dengan teknis saat penunaian. Jadi kita lihat, alhamdulillah, saat mengangkat tangan takbir bagaimana mengangkatnya, kan? Saat berdiri bagaimana berdiri itu, saat ruku bagaimana ruku itu sampai dengan selesai. Terakhir hikmah atau esensinya. Esensi itu menjelaskan makna dari bacaan dan gerakan yang kita kerjakan dalam sholat. Nah ini yang terakhir ini jarang dibahas. Umumnya kalau orang sholat dia mencukupkan pada dua hal saja, mengerjakannya benar secara fikih, bacaannya benar. Tapi yang jadi persoalan ini disindir oleh Al-Quran. Dia tidak mengerti, tidak paham apa yang dibaca dan dilakukan dalam sholatnya. Coba jujur pada diri sendiri, jawab masing-masing oleh kita. Dari sekian ribu ruku dan sujud yang ditunaikan sampai saat ini, berapa persen bacaan sholat dan gerakan sholat yang kita pahami? Jangan-jangan ruku tidak paham yang baca, sujud tidak mengerti yang diungkapkan. Bagaimana sholat kita bisa khusyuk? Bagaimana kita bisa memohon dengan baik? Itu poinnya. Ya. Sekarang kita mulai. Pertama, teman-teman sekalian, kita mulai dari ini dulu ya. Saya jelaskan sedikit saja tentang sholat, apa artinya sholat. Setelah itu, baru kemudian kita masuk kepada teknisnya, dalilnya, bacaan, dan esensinya. Sholat, saya tulis dalam bahasa Arabnya begini. Ada tiga ya, kata sholat ini, termasuk dalam sebutkan dalam Al-Quran dan hadis. Pertama, tulisannya begini. Ya, yang tidak nampak nanti bisa disesuaikan ya, dilihat kemudian rekaman selanjutnya atau saya bacakan alif lam sad lam alif ta marbutah. Itu tulisan pertama. Yang kedua bisa begini. Alif lam sad lam waw kemudian alif kemudian ta maftuhah begini. Oke, pelan-pelan ya, sabar. Yang ketiga bisa begini. Alif lam sad lam waw patah tegak kemudian ta marbutah begini. Baik ya. Prinsip saya ingin memberikan pemahaman. Saya mudah meringkas maksudnya begini bisa. Tapi maksud saya ke saat Anda baca Al-Qur'an nanti menemukan tulisan ini paham arahnya kemana. Makanya kami bagikan mushaf sejak awal pertemuan. Kurang enggak Mas Dimas mushafnya? Oh, sedang diskusi. Apakah kurang atau tidak? Kurang mushafnya? Cukup. Kalau saya katakan kalau kurang, sampaikan. Saya tidak ingin satu pun masuk ruangan taklim dan tidak mendapatkan mushafnya. Dan mushaf itu tidak akan pernah dibayar. Kami berikan sebagai fasilitas untuk pembelajaran. Jelas ya? Baik. Lihat sini. Kalau yang seperti ini, nomor satu. Satu, saya urutkan. Dua, tiga. Kalau yang nomor satu begini. As-salah, alif, lam, sod, lam, alif, ta, marbutah. Ini yang dimaksudkan satu kali sholat. Bentuknya singular. Ya, singular, tunggal, mufrad, sekali. Yang ini. Kalau yang dimaksudkan yang kedua, yang ini. As-salawat bacaannya. Alif, lam, sod, lam, waw, alif, ta, maftuha. As-salawat dibacanya. Ini yang dimaksud jam'un mahdud. Bentuk jama' tapi terbatas jumlahnya. Jama' tapi terbatas. Jama' itu kan lebih daripada satu, lebih daripada dua. Ya. Tiga, empat, lima, tapi ada batasan. Nah dalam fikih kalau disebutkan tulisan seperti ini yang dimaksud sholat fardu. Ingat baik-baik. Sholat fardu itu berapa waktu? Lima waktu. Jadi kalau Anda kerjakan empat, kurang. Kalau Anda kerjakan enam, terlampau soleh. Ya, cukup lima. Baik ya. Nah ini lima waktu. Saya tanya, lima itu jama bukan? Jama. Tapi dibatasi. Jangan lebih daripada itu, tidak kurang dari itu. Karena itu ketika Allah meminta kita menunaikan sholat fardu, kata Allah jaga betul. Nah itu ada di Quran surah kedua misal ayat 238 paling kanan sebelah atas. Allah ungkapkan dengan kata ini, hafizu ala salawat, jaga ya waktu-waktu sholat, jangan lewat loh, jaga ya jumlah bilangannya, jangan sampai berkurang loh. Ingat ya, yang ada nama Daudnya itu cuma puasa Daud. Ingat Sekarang puasa, besok tidak. Lusa puasa, selanjutnya tidak. Tidak ada sholat Daud. Subuh sholat, duhur tidak. Asar sholat, maghrib tidak. Tidak. Ingat baik-baik. Maka jaga lima waktu. Ungkapannya menggunakan sholawat. Jama' bentuknya terbatas. Oke. Kalau yang seperti ini, as-salah, begini. Dibacanya sama dengan yang pertama, sholah. Ya, tapi ini bisa pakai imalah, sholah. Okay? Baik. Yang ini bentuknya jama' ghairu mahdud. Bentuk jama' tapi tanpa batas. Kalau disebutkan demikian, maka dalam kaidah fikih yang dimaksud, bentuk jama' melebihi yang fardu. Tambah dengan sunnahnya, nafilahnya. Maka kalau sudah disebutkan begini, ini masuk yang rawatib 12 rakaat. Tirmidzi nomor hadis 586. Masuk sholat tahajud. Quran surah 17 ayat ke-79 misal. Ya, masuk kemudian qiyamul lail. Quran surah ke-73 ayat 1-20. Masuk lagi sholat duha dan seterusnya. Jadi kalau diungkapkan dengan seperti ini, maka yang dimaksud adalah sholat tanpa batas melebihi yang fardu. Tambah dengan sunnahnya. Kenapa saya penting terangkan ini? Karena nanti saat Anda membaca Al-Quran, Anda akan temukan turunan tiga istilah ini. Dan di mushaf diterjemahkan dengan nama yang sama, sholat. Contoh, buka Quran surah kedua Al-Baqarah ayat ketiga. Insya Allah kita hafal. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas. Itu pasti tulisannya menggunakan yang ketiga. Yang ini. Pasti yang ketiga. Kalau ada di luar yang ketiga ini, berarti ada sesuatu yang harus dilihat kembali, tinjau ulang. Pasti yang gunakan yang ketiga. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunash shalah. Kata Allah, orang takwa itu semakin hebat takwanya, semakin yakin dengan Allah walaupun belum tampak dalam pandangannya. Kalau Anda yakin pada yang tampak, itu ilmu namanya. Ini apa? Spidol. Karena kelihatan ilmu. Tapi kalau Anda yakin pada yang tidak nampak, itu iman namanya. Iman itu butuh pembuktian, dibuktikan lewat salat. Nah, semakin kuat imannya, semakin banyak menunaikan sholatnya. Kenapa di situ dilukiskan atau dituliskan dengan menggunakan bentuk yang ketiga, seakan-akan Allah ingin memberikan isyarat. Tingkat orang semakin banyak sholatnya, menunjukkan semakin tinggi tingkat takwanya. Jadi kalau Anda ingin menguji indikator tingkat ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah, sederhana. Uji pertama lewat sholat. Jadi kalau Anda sudah senang tahajud, bahkan yang lain sudah mulai ditepikan, Anda sudah senang dengan sholat sunnah, ini menunjukkan iman Anda sedang kuat. Di atas dia. Jelas ya? Tapi kalau Anda baru sekedar dipanggil datang, subuh sekarang 4:11. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pas dipanggil, datang Anda. Sholat siap. Maka iman Anda standar. Ya, standar. Pas dipanggil, pas datang. Anda kerja jam 7, datang jam 7. Standar kan? Anda kerja jam 7, datang jam 5. Hebat. Ada etos yang luar biasa. Anda kerja jam 7, datang jam 3. Gak ada kerjaan. Jelas? Nah, sekarang saya kembalikan. Fokus baik-baik teman-teman sekalian. Jadi kalau ada yang seperti ini, nanti Anda menemukan kalimat sholat, ada yang indah di Quran. Ini untuk mengukur indikator tingkat ketakwaan seseorang. Ini memberikan standar keimanan seorang di hadapan Allah. Yang ini yang memberikan penekanan tentang fungsi sholat ketika ditunaikan. Tapi semua sepakat bahwa baik menggunakan bentuk pertama, kedua, atau tiga, maka dia tidak kehilangan akar hurufnya, yaitu sad, lam, dengan ta, sholat. Kalau seperti ini dalam bahasa Arab, maka secara singkat ini diartikan sesuatu yang terhubung dengan kuat. Di asalnya, sholat itu seakar dengan kata silah, silatun. Pernah dengar silaturahim? Anda bertemu untuk bersilaturahim. Apa itu silaturahim? Sesuatu yang terhubung dengan kuat, sulit untuk dilepaskan. Kalau ditambah dengan rahim, rasa kasih, perhatian yang dalam, yang tersambung erat sehingga sulit dipisahkan. Dan itu muncul bukan saat berjumpa, bukan. Anda jangan keliru. Anda kumpul, tanya, tertawa, senyum, bahagia, wajar karena orangnya ada. Silaturahim itu ketika Anda berpisah ke tempat masing-masing, Anda masih ingat dengan teman Anda. Anda doakan dia dalam keheningan malam. Anda mohonkan. Ketika dia punya masalah, Anda hadir memberikan solusi. Itu yang disebut dengan sila. Nah, kalau itu kita robah dalam bentuk hubungan kita dengan Allah, hubungan kuat yang sulit dilepaskan. Di kantor, ingat Allah. Saat syuting, ingat Allah. Saat Anda makan, ingat Allah. Saat mau minum, ingat Allah. Maka ibadah yang melatih kita terhubung dengan Allah, dimanapun, itu ibadah yang disebut dengan sholat. Makanya kalau orang sholatnya benar, hal pertama yang terjadi pada dirinya, dia akan mengingat Allah dalam setiap aktivitasnya. Karena itu, ingat kata-kata saya. Mustahil ada orang sholat akan mengambil peran maksiat yang menjauhkan dia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena saat dia mengambil itu, dia ingat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mustahil orang sholat akan mengambil peran walaupun hanya sebatas bintang iklan, tapi menghadirkan maksiat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mustahil. Saya katakan kepada Anda, tangan orang tahiyat, kepala orang sujud, kaki orang yang sholat, mustahil digunakan untuk berbuat maksiat. Jika Anda masih memaksa diri untuk melakukan itu, maka bayangkan saat itu diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan wafatlah Anda dalam keadaan sedang bermaksiat kepada Allah. Ingat baik-baik kalimat saya ini. Rizki itu